الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الإمام عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. Dan dari Khawlah bintu Hakim berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia baca ini, A'udhu bi kalimatillahit tamat, aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan yang ia ciptakan, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang memadaratkan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Hadis di Muslim. Khawlah bintu Hakim ibnu Umayyah As-Sulamiyah yuqalu laha Ummu Syarik, kunyah beliau, wa yuqalu innaha hiyal wahibah, ada yang menyebutkan beliau inilah sebagai wahibah, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul SAW. Wa inni imra'atun wahabat nafsaha lin nabi in arada nabiyyu ayyan tihaha, diperbolehkan oleh Allah sebagai salah satu kekhususan Rasul SAW hanya untuk beliau. Boleh jika seorang wanita datang kepada beliau lalu menghibahkan dirinya. Ya, kalau Rasul ingin menikahi dia, dinikahi tanpa wali, tanpa ini, khusus itu untuk Rasulullah SAW. Adapun umatnya haram, wanita tidak boleh nikah dan tidak sah pernikahannya kecuali dengan walinya dan saksinya. Nah, disebutkan yang Allah katakan dalam ayat tentang yang menghibahkan dirinya kepada Rasul ini, Khawlah bintu Hakim. Wa kanat qablu tahta Utsman ibn Maz'un. Sebelumnya Khawlah sebagai istri Utsman ibn Maz'un radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abdul Barr, kata Ibn Abdul Barr, wa kanat salihatan fadila. Khawlah ini dikenal wanita salihah dan fadilah, wanita mulia dan terhormat, punya keutamaan banyak. Qauluhu a'udhu bi kalimatillahi tamat. Adapun dalam hadis, aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, syara Allah li ahli al-Islam an yasta'idhu bihi badalan amma yaf'alu ahlul jahiliyah min al-isti'adati bil jin. Allah syariatkan kepada muslimin untuk berlindung diri hanya kepada Allah. ajaran ini menggantikan, merubah kebiasaan jahiliyah yang mereka kalau berlindung diri takut pada suatu tempat yang angker, maka mereka berlindung diri kepada penjaga atau pembesar wilayah itu dari kalangan para jin dan syaitan. Di masa jahiliyah begitu, seperti ayat yang telah lalu, annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum ruhaqa. Itu semenjak dulu sebelum datangnya Rasul Zazalam, masyarakat jahiliyah kalau takut ketika singgah di suatu tempat apalagi malam, ya itu yang mereka ucapkan, berlindung diri kepada penjaga tempat ini, penguasa tempat ini. Nah, kalau mereka ucapkan a'udzu bisayyidi hadzal wadi, sayyid itu pemimpin atau penguasa lembah ini. Ya kalau di bahasa Jawa kan yang bangun reksa. Sama. Maka Allah perintahkan dalam hadis ini untuk muslimin berlindung diri, minta perlindungan hanya kepada Allah. Fasyara Allah lil muslimin an yata'awwadu bi asma'ihi wa sifatihi. Demikian Allah syariatkan kepada muslimin berlindung diri dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya. Karena kalam, kalimat, perkataan ini sifat Allah, bahwasanya Allah berbicara, berkata dengan apa yang dia kehendaki, kapan ia kehendaki. Qala al-Qurtubi, kata al-Qurtubi, qila ma'nahu al-kamilat allati la yalhaquha naqsun wala 'aib. Tamat, ada yang menafsirkan kamilat, yang sempurna, perkataan yang sempurna, yang itu tidak terkena kekurangan, tidak pula terkena aib. Perkataan Allah enggak ada aibnya, enggak ada kurangnya, tidak ada cacatnya sama sekali. Karena perkataan, atau beliau katakan kama yalhaqu kalamal bashar, sebagaimana itu kekurangan, kelemahan, aib menimpa perkataan manusia, bisa terkadang karena, kalau pada manusia, karena cacat fisik yang ada padanya, sehingga perkataannya gak sempurna, gak bisa difahami baik. Misalnya dia bindeng, atau apa bahasa Indonesianya, apa namanya, sumbing atau apa, yang ngomongnya orang harus memaksa mendengar apa-apa-apa, dia ngulang ini, karena apa, gak jelas, cacat pada fisiknya. Atau yang kedua, karena kelemahan IQ yang ada pada orangnya, dia sempurna, gak ada cacat fisiknya, tapi IQ-nya yang rendah, sehingga orang juga gak paham apa yang dia maukan dalam perkataannya. Dia maunya ke timur, orang pahamnya ke barat, karena daya pikir dia rendah. Nah, gak bisa. Atau kekurangan itu pada bahasanya, kepada tata bahasa, kalau dalam bahasa Arab sorofnya, nahwunya, sehingga orang gak faham dengan baik karena dia menasabkan yang marfu, memarfukan yang majrur, orang gak paham ya, apa ini. Makanya Abdul Aswad Ad-Du'ali ketika mendengar putrinya bilang ma ajmala sama, kata Abdul Aswad, nujumuha, qalat inni la uridu su'alak, aku gak mau tanya kepada kamu. Dia itu maunya kagum, maunya mengucapkan ma ajmalus sama, betapa indahnya langit itu. Di malam dia ngelihat langit indah. Tapi karena dia katakan ma ajmalus sama, jadinya pertanyaan. Semestinya dhamma dia fathakan. Ya orang mendengarnya berarti pertanyaan, apa yang membuat langit itu indah? Begitu maknanya. Ini dijawab bintang-bintangnya. Nanti akan kaget, loh, ada apa dijawab? Orang kagum kan bukan pertanyaan. Indahnya langit itu, betapa indahnya. Walhasil demikian, beberapa kelemahan dan cacat kekurangan yang ada pada perkataan manusia. Sehingga gak mungkin bisa sempurna perkataan orang. Ada saja cacatnya. Di sana, di sini. Sementara perkataan Allah tamat, sempurna dari segala sisinya. Tidak mungkin ada aib dan kekurangan sama sekali. Wakila ma'nahu syafiyatul kafiyah. Ada juga yang menafsirkan sempurna itu artinya yang menyembuhkan, membawa syifa, dan mencukupi dari segala sesuatu. Wakilal kalimat hunahi al-Quran. Yang ketiga ada juga yang menafsirkan perkataan Allah di sini maknanya Quranul Karim. Karena Quran perkataan Allah, firman-Nya, Allah berbicara dengannya. Fa innallaha akhbara anhu bi annahu, karena Allah kabarkan tentang Quran ini seperti dalam Fusilat 44, hudan wa syifa. Quran ini sebagai petunjuk sekaligus sebagai syifa, obat, penyembuh. Wahadhal amr ala jihatil irsyad ila ma yadfa'u bihil adha. Demikian Rasul mendidik, mengajari umatnya agar mereka terbebas atau terlindungi dari berbagai kejahatan dan mara bahaya. Untuk dia ucapkan doa ini terlebih ketika singgah atau masuk ke suatu tempat. Nah, walamma kana dhalika isti'adatun bisifatillah kana min babil mandub ilaihil muraghab fi. Karena ini permintaan perlindungan dengan menyebut sifat Allah perkataannya, maka perkara ini berlindung dengan sifat Allah, perkara yang sangat disenangi dalam syariat, disunahkan, dan orang didorong, dimotivasi untuk mengamalkannya. Wa ala hadza fahakul musta'id billah ubi asma'ihi wa sifatih an yasduqallaha fi iltija'ihi ilaih. Oleh sebab itu, yang berlindung diri kepada Allah atau dengan nama dan sifatnya harus jujur. Jujur kepada Allah dalam dia berharap perlindungan hanya darinya. Wa tawakkal fi dzalika 'alaih. Ya, jujur dan Allah Maha tahu. Bertawakal, pasrah, bergantung, berharap hanya kepada Allah. Wa yuhdhiru dzalika fi qalbi. Hendaknya itu dia ingat ketika dia meminta perlindungan itu kepada Allah, ada dalam hatinya bahwa hanya Allah yang melindungi dia, hanya kepada Allah dia bertawakal. Nah, dia ingat semua itu ketika berdoa dan mengucapkan ini. Famata fa'ala dzalika wasala ila muntaha talabihi wa maghfirati dzambi. Kalau itu yang dia lakukan, sampailah dia ke puncak tujuannya dan dia pun akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Puncak tujuannya ya dia selamat dari segala yang dia takuti, terselamatkan dari segala yang dia benci, yang tidak dia inginkan, dari segala bentuk kejelekan, kejahatan. Nah, tapi syaratnya tadi, jujur kepada Allah, untuk tidak ada ketergantungan kepada selain Allah, untuk tidak ada masih menoleh berharap kepada selain Allah. Dan Allah Maha tahu apa yang dibalik kalbu setiap hambanya. Yang lebih penting lagi, ihdar, ihdarul qalb, kalbunya dalam keadaan hadir, dalam keadaan yakin Allah penguasa satu-satunya, di tangannya segala ketentuan, segala sesuatu. Jika terjadi dengan izin Allah akan terjadi, tidak Allah izinkan tidak akan terjadi bagaimanapun juga. Hanya Allah yang bisa melindungi. Kalau sudah dilindungi Allah, siapapun tidak akan bisa melukai, membahayakan dia. Betul-betul kalbunya hadir. Demikian Rasul SAW mengajarkan kepada umatnya untuk berlindung diri kepada Allah atau dengan sifatnya dari segala kejahatan dan kejelekan yang ada. Kalimat a'udzu bikalimatillah tamat, aku berlindung diri dengan kalimat Allah, perkataan Allah yang sempurna, mencakup perkataan kauniyah maupun perkataan syar'iyah. Perkataan-perkataan Allah al-kauniyah tidak luput dari bar maupun fajir. Dari orang yang saleh, yang baik, ataupun orang yang jelek dan fajir sekalipun. Itu seperti Allah sebutkan dalam Quran, Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakan, kalaupun lautan itu sebagai tinta untuk perkataan Rabbku, akan habis lautan itu sebelum habisnya perkataan Rabbku. Juga firman-Nya, walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalaupun pohon yang ada di muka bumi ini semuanya sebagai pena, laut ditambah dengan 7 lautan sebagai tintanya, enggak akan kalimat Allah itu habis. Menunjukkan luasnya dan sempurnanya. Allah sebutkan tentang perkataannya ini dalam An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurnalah kalimat Allah. Kalimat apa di ayat ini? Kalimat syar'iyah, ya, syariatnya. Makanya Allah sifati sidqan wa adla, yang penuh kejujuran, penuh kebenaran, dan penuh keadilan. Disebut demikian karena kalimat-kalimat Allah, firman Allah dalam syariatnya, salah satu dari dua ini. Imma yang pertama bentuknya akhbar, kabar, berita. Allah sebutkan berita tentang penciptaan terdahulu, bagaimana berita umat-umat sebelum ini seperti apa, kehancuran mereka, kemaksiatannya seperti apa, berita para nabi, para rasul, berita tentang yaumul qiyamah, hari akhir, dan yang lain-lainnya. Kalau itu berita, kabar yang Allah sampaikan, maka itu sidqah, penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Tidak ada kekeliruan, tidak ada keraguan sedikit pun tentang kebenarannya. Sidqah. Atau perkataan Allah yang kedua itu ahkam, awamir, nawahi, hukum, perintah, larangan. Perintah, Allah wajibkan ini, Allah perintahkan itu, Allah larang ini, Allah larang itu. Jika itu demikian, maka itu adalah sempurna pada puncak keadilannya, paling adil yang Allah tetapkan dalam syariatnya. Maka kalimatullah at-tamat, kalimat Allah yang sempurna itu mencakup kalimat kauniyah sempurna, juga kalimat syar'iyah sempurna. Kita berlindung diri kepada Allah dengan keduanya, yang perkataan Allah kauniyah maupun perkataan Allah syar'iyah, dan kedua-duanya sempurna seperti yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat tadi. A'udhu bi kalimatillahi tammat. Kata Syekhul Islam, rahimahullahu ta'ala, وقد نص الأئمة كأحمد وغيره ala annahu la tajuzul isti'adatu bimakhluk. A'immah, para imam termasuk Imam Ahmad dan yang lain menyebutkan tidak boleh meminta perlindungan itu kepada makhluk. Meminta perlindungan tentang sesuatu perkara yang tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan makhluk, hanya Allah yang mampu. Permasalahan yang di luar kapasitas dan kemampuan makhluk tidak boleh. Wa hadza mimma istadallu bihi ala anna kalamallah ghairu makhluk. Karena hadis ini, hadis Khawlah, dalil bagi para a'immah itu yang menunjukkan bahwa perkataan Allah itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Tidak makhluk. Karena berlindung diri dengan makhluk haram, syirik, tidak boleh. Padahal Rasul dalam hadis ini mengajarkan berlindung diri kepada kalimat Allah, berarti jelas kalimat Allah bukan makhluk. Qalu li'annahu thabata 'anil nabi annahu ista'adha bi kalimatillah wa amara bidzalik. Rasul berlindung diri dengan kalimat Allah. Rasul perintahkan umatnya melakukan itu, berlindung kepada kalimat Allah. Makanya hadis ini bantahan kepada Jahmiyah maupun Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Atalahumullah anna yu'fakun. Bantahan tegas kepada mereka. Kenapa? Karena makhluk tidak boleh dijadikan atau diminta perlindungannya selain Allah. Mana tadi? Hah? Blank, subhanallah. Mana? Buat nihaya. Oh, sekolah Islam. Naam. Walihada nahal ulama'u anil ta'azim wa ta'awid allati la yu'rafu ma'naha khasyata ayyakuna fiha syirkun. Makanya para ulama Islam melarang ta'azim. Ta'azim itu mantra-mantra, kalimat-kalimat yang diucapkan, ta'awid meminta perlindungan dengan sesuatu yang enggak diketahui maknanya. Gak jelas apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat itu. Kenapa dilarang? Khawatir itu syirik. Dan sangat besar kekhawatirannya. Bukan sekedar kekhawatiran yang biasa-biasa, itu besar. Karena bab ini, bab di mana manusia merendah, menghamba, sangat berharap perlindungan, sangat mengharapkan keamanan bagi dirinya. Kalau bukan kepada Allah, halas syirik kepada yang selainnya. Nah, sementara mantra-mantra yang dia baca. Kalau ditanyakan kamu mengucapkan ini komat kamit, kamu paham maknanya? Dia sendiri gak tahu artinya. Hatta kalimat-kalimat yang mungkin terbiasa di lisan, lumrah dalam artian biasa diucapkan, tapi dia sendiri gak tahu artinya. Kalau tahu kan gampang, misalnya ya misalnya kalimat apalah, saya mau pergi ke pasar, saya mau beli daging, jelas artinya. Saya itu, saya pergi, kata kerja begini, beli, ma'ruf. Nah, tapi misalnya kalimat yang diucapkan abrakadabra, apa artinya ini? Kamu bolak-balik kamus bahasa Indonesia, tulisan siapapun gak ada penjelasan arti kalimat ini. Simsalabim, hat apa artinya? Maknanya apa ini dalam bahasa Indonesia? Gak bisa diterjemahkan. Besar kemungkinan, sangat dikhawatirkan itu meminta perlindungan kepada syaitan dan jin, atau minta bantuan kepada mereka. Kufur dan syirik kepada Allah. Kamu sendiri gak tahu apa artinya. Bisa saja itu artinya penghambaan. Wallahu alam. Saya menyembahmu, saya budakmu, waliyadu billah. Kamu gak ngerti apa artinya. Budakmu artinya kepada syaitan ini. Dan kalimat-kalimat lain yang seperti itu, yang tidak diketahui maknanya, gak paham orang. Huruf, angka dikasih nomor-nomor tertentu, huruf jim atau kho, ada 11, 32, 11, apa artinya ini? Kenapa harus ha? Kenapa ada 11, 32? Kenapa enggak 5, 5, 6 misalnya? Apa? Kenapa demikian? Begitu pula yang semakna dengan itu. Tok, tok, zai, sin, lam, nun. Bahkan mereka, na'udzubillah, umat ini, mereka pasarkan buku-buku yang seperti ini, mujarobat. Isinya ya itu. Untuk melariskan toko misalnya. Supaya laris. Hanya tulis ini. Ya jadi situ tok, tok, tok, garis di bawahnya. 1, 6, 7 berapa ini itu. Tempelkan di atas. Apa artinya? Kenapa harus angka ini? Kenapa harus huruf itu? Kamu sendiri gak paham. Kamu sendiri gak ngerti. Lah kalau kamu gak ngerti, kok berani kamu lakukan? Tidakkah kamu khawatir terhadap keimananmu bahwa itu berarti penghambaan, penyembahan kepada para jin dan syaitan? Al-muhim, mantra dan kalimat-kalimat yang tidak difahami, yang gak ada artinya, haram untuk dipakai atau diucapkan. Ilahnya apa? Khawatir itu syirik kepada Allah SWT. Kamu ucapkan yang normal-normal saja, yang kamu pun paham arti dan maknanya. Qala Ibnu Al-Qayyim, wa man dabaha li syaitan wa da'ahu wasta'adha bihi wa taqarraba ilaihi bima yuhibbu faqad abadahu. Orang yang menyembelih, menyembelih untuk syaitannya, berdoa kepadanya, meminta perlindungan kepadanya, mendekatkan diri, bertakarrub kepadanya dengan yang dicintai syaitan itu, Maka dengan itu dia telah menyembah, menuhankan syaitan itu selain Allah. Wa illam yusammi dzalika ibadatan wa yusammihi istikhdaman. Walaupun dia tidak menamakan itu ibadah, tapi istikhdam. Nah, karena ma'ruf istilah di kalangan mereka ini, istikhdam ini bukan ibadah, dia akan nolak dan ngingkari keras. Jangan sembarangan kamu katakan ini ibadah. Saya beribadah hanya kepada Allah. Saya enggak mau nyembah dan ibadah kepada selainnya. Lah kamu nyembelih untuk jin ini, untuk syaitan ini, kamu komat-kamit baca mantranya, kamu nyalakan menyan, kamu ini, kamu itu, meminta perlindungan kepadanya, minta ini. Oh, itu istikhdam. Ya terserah mau mereka kasih nama apa. Penentunya itu hakikat sesuatu, bukan penamaannya. Orang bisa aja beda penamaan atau semaunya ngasih nama suatu. Ini handphone. Orang seperti mereka ini mengatakan, oh enggak, bukan handphone ini. Apa ini? Plastik kotak. Ada layarnya, ada angka-angkanya di situ, 1, 2, 3, sampai 9, ada ininya, ini bisa untuk telepon, bisa untuk terima, bisa untuk, lah iya ya akhi, itu namanya handphone. Enggak, ini rangkaian dari plastik, ada baterainya, ya, terserah kamulah kamu kasih nama apa. Begitulah kadang manusia terpancing perdebatan kepada sesuatu yang nggak berfaedah, sesuatu yang tidak merubah kenyataan dari apa yang dibicarakan. Ngotot dia seperti ini, kenyataannya itu ibadah. Kamu mau kasih nama istihdam, kamu mau kasih nama apa misalnya, servis atau apa, itu ibadah kamu. Kamu berarti telah menyembah dia selain Allah. Kamu telah menghamba kepadanya, dan itu haram dan syirik. Makanya si temannya dari jin atau setan itu mereka kasih nama Khodam, Hadam. Orang awam bilang itu fulan, atau perempuan biasanya fulana punya hadam yang membantu dia. Nah, dari kalangan jin bisa ngasih tahu di mana barang hilang, bisa membuat orang yang benci sama kamu jadi cinta, atau sebaliknya, bisa ini bisa itu, syaitan. Wasadaqa huwa istikhdamun minasyaitani lahu wa yasiru min khadami syaitan wa abidihi wa bidzalika yakhdimuhu syaitan. Dan kalaupun dia namakan istikhdam juga, kata Ibnu Qayyim, ya memang benar juga, karena istikhdam itu kan berarti berkhidmat, memberi servis. Artinya syaitan memperbudak dia, menjadikan dia layaknya tukang servis, sebagai hadam, pembantu baginya, penyembah kepadanya. Dan syaitan pun berkhidmat kepadanya, timbal balik. Walaupun ketika itu giliran syaitan, syaitan bukan menyembah dia, syaitan tidak menghamba kepadanya. Fa inna syaitan la yakhda'u lahu wa la ya'buduhu kama yaf'aluhu wa bihi. Karena setan enggak takut kepada dia, enggak berharap, tidak tunduk. Sebagaimana dia lakukan itu kepada setan, tunduk sekali. Berharap sekali, minta-minta. Harus bawa menyan, harus nyembelih, harus ini, harus itu. Setan enggak gitu. Paling-paling layanan yang diberikan oleh setan ya tadi, yang nyuri barangnya itu fulan, sekarang tempatnya, barangnya, curiannya ada di jalan ini, rumah ini. Nah, ini seputar itu. Nah, gak ada penyembahan kepada setan, gak ada penyembahan setan kepadanya. Qauluhu min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang ia ciptakan. Qala ibnul qayyim ay min kulli syarr fi ayyi makhluq qama bihi syarr min haywan aw ghairihi insiyan kana aw jinniya aw hamatan aw dabatan aw rihan aw sa'iqah ayyi kana min anwa'il bala fid dunya wal akhirah. Dari kejahatan yang ia ciptakan, yang Allah menciptakannya. Kejelekan pada makhluk yang ada kejahatannya. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari kejelekan makhluk yang ada padanya kejelekan. Ditafsirkan demikian karena tidak semua makhluk ada kejelekannya, tidak semua makhluk ada kejahatannya. Ada makhluk yang tidak ada kejahatannya sama sekali, sehingga nggak terarah berlindung diri kepadanya. Tak benar. Dia tidak ada jeleknya, yang ada baik semua. Surga, makhluk ciptaan Allah, tidak ada kejelekannya sama sekali di dalamnya. Para malaikat, makhluk Allah, tidak ada kejelekannya, tidak ada kejahatannya sama sekali. Hanya kebaikan darinya dan ketaatan. Para nabi, para rasul, tidak ada kejelekan dan kejahatannya. Maka yang dimaksud berlindung diri dari kejelekan makhluk yang memang ada padanya kejelekan, ada kejahatannya. Ya umum, baik itu binatang atau yang lain, manusia atau mungkin jin, syaitan, ada kejelekan padanya. Penyakit, binatang, angin, air, ada kejahatannya. Alhamdulillah. Air bisa banjir, bandang, membunuh, merusak, memporak-porandakan, tsunami, banjir, waliyadzubillah. Angin pun demikian, puting beliung, topan atau semisalnya, kejelekan, merusak. Dan semua ini makhluk. Begitu pula sa'iqah, petir, bisa nyambar, bisa membakar, bisa membunuh. Semua yang ada kejelekannya pada makhluk itu. Tidak semua makhluk, tapi makhluk yang memang ada padanya potensi kejelekan itu. Demikian secara umum di dunia maupun segala kejelekan yang di akhirat. Dan ini benar kata Imam Qurtubi, kalau dibaca selalu pagi, petang, hari, tiap kali kamu masuk tempat asing, singgah ke suatu tempat, berdirilah baca ini, auzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku sendiri kata Qurtubi enggak pernah meninggalkan bacaan ini. Sampai suatu saat lupa di desa Mahdiyah. Subhanallah. Ternyata disengat oleh kalajengking. Beliau ingat-ingat kenapa kok biasanya enggak begini. Beliau baru sadar lupa membaca ini, auzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Subhanallah, kejelekan ada saja. kamu singgah di tempat orang, rumah teman, hotel, apalagi hotel. Jahatan ada di mana-mana. Apalagi ini yang terakhir, hotel atau semisalnya penginapan. Berbagai macam kejelekan. Sekarang na'udzubillah, apa namanya kejahatan siber, apa namanya. Hasil na'udzubillah dipasang kamera tersembunyi. Kamu gak sadar kadang di pot bunga, kadang di colokan lampu, kadang di ini, di itu, di kamar mandi. Mana kamu lagi mandi, lagi ini, lagi itu. Apalagi kalau bersama keluarga, istri, anak perempuan. Kejahatan. Kamu gak sadari. Syaitan dari manusia macam-macam. Berlindung dirilah kepada Allah. Tiap kali masuk singgah di tempat yang asing tersebut. Wafakallahul jami' wa ibadah wa salatu wa salam wa rasulullah.